Fadal dibaca di sini. Ya. Mas Bowo. Al-qa'idatu al-ula. Itu ada ya, ada itunya, ada lazimahnya. Al-umuru bil maqasidha. Terus aslu hadhihi al-qa'idati, aslu hadhihi al-qa'idati al-hadithu an-nabawi asy-syarif alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. قال وهو على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شرح القاعدة. المقصود بهذه القاعدة أن الأحكام شرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب أصولهم أي نياتهم من إجرائها فقد يعمل الإنسان عملا بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين فقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر. Baik. Kaidah yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Segala hal ya. Segala hal itu tergantung pada maqasid, tujuannya. Ya. Hal itu perbuatan, maqasid, niat, tujuan yang melakukan perbuatan. Aslu hadhil qaidah. Ya, acuan dasar dari kaidah ini adalah al-hadithu an-nabawi asy-syarifu alladhi akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi. Itu hadis Nabi yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, an Umar bin Al-Khattab, dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, qala wa huwa 'ala al-minbari, yang beliau berkata di atas mimbar, dan beliau berada di atas mimbar, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Namun barang siapa yang hijrahnya karena ingin menggapai dunia atau karena ada perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijratuhu ila mahajara ilaih. Ya, maka dia akan hijrahnya tersebut, pahala hijrahnya, ganjaran hijrahnya, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dari hijrahnya tadi. Ingin dapat wanita, ya dapat wanita aja, enggak dapat pahala. Nah, ini acuan dari kaidah ini, yaitu hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'malu binniyat. Itu sahnya perbuatan tergantung pada niat. Perbuatan yang dimaksud dalam bab ini adalah bentuk aktivitas, segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan ataupun yang diucapkan oleh lisan. Ya. Nah, misal berwudu, berzikir, ya, mengucapkan, melakukan, baik, apa aja. Nah. Ya. Nah, kata Al-Ghazali rahimahullah taala, niat dalam hati dalam setiap perkara ibadah itu sahlun, kata Al-Ghazali. Ya, sahlah. Kata Al-Ghazali, niat itu mudah. Ya, tapi jadi susah kenapa? Ya, tapi jadi susah karena dua faktor. Ya, yang pertama, tidak mengerti hakikat niat. Yang kedua, karena was-was. Enggak mengerti hakikat niat, akhirnya dia menyepelekan. Ya, yang kedua, selalu was-was. Nah, baik. Nah, kita tinggalkan hadis ini. Kalau bicara tentang hadis ini banyak ya kandungannya. Syarhul qa'idati. Nah, sekarang syarah kaidah. Al-maqsud bihadihil qa'idati annal ahkama asy-syar'iyyata fi umurin nasi wa muamalatihim tatakayyafu hasba atau hasaba qusudihim ay niyatihim. Nah, kata Syekh Abdul Karim Zaidan rahimahullah, beliau menyatakan maksud dari kaidah ini bahwasanya hukum-hukum syar'i fi umurin nas dalam berbagai hal perkara manusia yang ada di pada masyarakat wa muamalatihim maupun muamalah mereka ya, interaksi mereka itu semua tatakayyafu, itu semuanya menyesuaikan diri hasba qusudihim, hasba atau hasaba qusudihim, sesuai dengan tujuan mereka au niyatihim atau niat mereka min ijra'iha, yaitu berupa pelaksanaannya. Faqad ya'malul insan amalan, ya terkadang seseorang dia mengerjakan sebuah perbuatan biqasdin muayyanin, dengan sebuah tujuan tertentu. Wa yatarattabu ala amalihi hukmun muayyanun, maka dampak dari amal dari perbuatan dia tadi adalah hukum ya yang tertentu. Waqad ya'malu amalal amali nafsal amali, terkadang dia mengamalkan amal yang sama biqasdin akhara, ya biqasdin akhara, dengan niat yang lain. Fa yatarattabu ala amalihi hukmun akhar, ya maka dampak dari amal dia itu adalah hukum yang lain yang berbeda dengan hukum yang pertama. Ya, seorang beramal ya dengan sebuah amalan ikhlas niatnya, ya dia nikahin janda misalkan, ya ingin ya karena Allah ingin menolong janda. Ya, nah, ini pahalanya dapat nggak? Dapat. Ya, kalau mujahid fisabilillah gitu katanya. Ya, di nahar, ya. Seperti orang yang sholat malam di malam hari, masya Allah. Ada orang yang niatnya karena apa? Ingin menguasai hartanya misalkan. Ya, niatnya dunia, yang tadi niatnya akhirat. Walaupun boleh nggak gitu? Hah? Boleh nggak Edward? Antum nikahin janda karena kaya jandanya, boleh nggak? Boleh enggak? Tungkahul mar'a bi arba. Di maliha, di zaujiha, di maliha, di jamaliha, wa di nasabiha, wa di diniha, kan begitu. Boleh biasanya begitu. Boleh enggak? Boleh aja. Tapi hukumnya, hukum yang pertama berbeda dengan hukum yang niat yang kedua. Hukum yang pertama dia dapat pahala yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan begitu, cari contoh yang lain dah. Ya, cari contoh yang lain. Seorang salat, ya. Seorang beramal ya. Yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Nah. Ya, sekarang minta diqati hadhil qaidah. Di antara bentuk praktek penerapan kaidah ini. Ya, bentuk praktek kaidah ini. Nah, fadhal dibaca di sini. Ya. Siapa? Anwar. Tafadhal Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min tatbiqati hadhihi al-qa'idati alif annal multaqita al-laqata ya'tabiru aminan. Anna multaqita al-luqata itu mudhaf ilai. Luqatati luqatati ya'tabiru aminan. Ah, yu'tabaru. Tabaru aminan la dhamana alayhi idha halakat al-laqatati luqata idha halakat luqatatu fi yadihi yadihi biduni ta'addin minhu au taksirin terus idha kana qasadahu idha kana qasduhu minal taqatiha Hafidhoha. Hifdhoha. Hifdhoha. Khobar kana. Hafidhoh yahfadhu hifdhan hifdhoha. Terus? Waraddaha. Waraddaha. Maktuf. Ila sahibiha. Wa yu'tabaru ghadiban. Ghasiban. Itu huruf sad. Ghasiban. Idza kana. Idza kana iltiqatuha. Iltiqatuha. Bikos tin. Bikos di. Bikos di tamlikiha. La tamallukiha. Tamallukiha. Fayadommanu. Fayadmanu. Fayadmanu. Halakuha. Halakaha. Halakaha. Watalfaha. Watalfaha. Watalfaha. Aduh. Susah emangnya. Susah. Apaan yang baru? Ini bukunya udah lama kok. Baru dari mana? Hah? Apa yang baru? Bukunya udah lama. Orang yang baru. Udah, tak dulu ya. Min tatbiqati hadhil qa'idati. Di antara penerapan kaidah ini. Ya anna multaqitat, ya anna multaqitat, anna multaqitata al-luqatati yu'tabaru aminan. Bahwa orang yang multaqit, isim fa'il ya, orang yang memungut al-luqata, apa luqata? Hah, barang temuan yang ada di tempat umum. Jangan nemu di rumah orang ya. Saya nemu handphone di rumah kamu. Aduh. Ya. Nah. Itu yuk tabaru aminan, dia akan dianggap sebagai orang yang amanah. Apa multaqit itu kalau dia nemu barang temuan hak, dia enggak punya hak. Ya, dia harus nyimpan selama berapa? Sebulan, setahun, ngarang sebulan. Kemudian setelah setahun baru, dan dia selama itu dia mengumumkan ada barang yang hilang, tapi jangan dikasih tahu spesifiknya, secara globalnya aja. Siapa yang saya telah ditemukan handphone, gitu. Ya ada yang datang, oh handphone saya, mereknya apa? Mereknya Xiaomi, oh, salah. Xiaomi. Mereknya apa? Xiaomi, salah. Warnanya apa? Hitam selap, itu burung dara apa? Apa handphone? Salah ya. Nah, jadi kalau dikasih tahu spesifik semuanya, nanti orang semua ngaku. Nah, dia akan tetap dianggap sebagai orang yang amanah. La domana alaihi idha halakat al-luqatatu fi yadihi. Maka tidak ada doman bagi dia. Ya, dia tidak dikenakan doman, tidak dikenakan ya, ganti rugi apabila luqatah tadi, barang temuan tadi itu halakat, ya hancur atau rusak di tangan dia, ya biduni ta'addin minhu, tanpa ada melampaui batas atau taksirin atau ada keteledoran, tanpa keteledoran, ya tapi dia niatnya ini ingin mengembalikan handphonenya ada di saya, ya, saya enggak, saya simpen, enggak saya gunakan. Simpennya di mana? Ya. Ini enggak sengaja ya. Saya simpen di atas, ternyata jatuh, rusak. Ya udah, enggak ada doman. Enggak bisa yang pemilik barang, "Tuh kan kamu ganti sini." Enggak bisa. Kecuali dia trader ya. Saya taruh ya buat itu apa? Ganjelan lemari ya, hancur ya. Saya taruh di bawah, dimainin sama anak-anak, dilempar ke comberan, ya hancur. Nah, baru dia kena ganti. Ini min ghairi min ta'addin ya. Biduni ta'addin minhu au taqsir. Nah, udah paham sini? Nah, wa idza kana qasduhu min altiqatiha hifdhaha wa raddaha ila sahibiha. Ini kapan ini? Apabila dia niatnya dia tadi menemukan barang tadi, dari temuan barang tadi itu hifdhaha, dia niatnya untuk menyimpannya, menjaganya, dan dia niatkan raddaha, akan dia kembalikan ila sahibiha, kepada sang pemilik dari barang temuan tadi. Nah, ketika dia simpan, hancur, rusak, ya, selama dia tidak melampaui batas dan teledor, dia tidak ada doman, tidak dikenakan ganti rugi, dan dia dianggap sebagai orang yang amin, orang yang amanah. Ini ya sama-sama menemukan barang. Lihat dengan yang kedua nih. Yang kedua menemukan barang juga, tapi niatnya beda. Kalau yang kedua niatnya ingin memiliki, ingin memiliki. Nah, yang kedua, yu'tabaru wa yu'tabaru ghasiban. Nah, kemudian akan dianggap orang yang menemukan barang luqata, barang temuan tadi, sebagai ghasib, orang yang merampas. Idza kana tiqatuha biqasdi tamallukiha. Apabila temuan dia barang tadi, dia menemukan barang temuan tadi dengan tujuan ingin memilikinya. Ya. Fayadmanu halakaha wa talafaha. Maka dia akan menanggung ganti rugi ketika itu rusak atau hancur. Ya, hancur atau rusak di tangan dia. Ya, dia nemu handphone di tempat umum. Wah, nemu di handphone ini. Dia simpan. Dia niatnya apa? Ah, ntar saya gunain lah handphone ini. Ya. Ternyata di tengah jalan jatuh, terinjak. Ya, ternyata ya, ada orang yang tahu, itu handphone saya, gitu. Ini hancur. Nah, kalau dia niatnya tadi, niatnya dia ingin memiliki, dia wajib bayar di dunia. Kalau enggak, di akhirat dia tergolong orang yang gosop, merampas. Sama-sama menyimpan, sama-sama hancur, sama-sama nemuin barang. Tapi beda hukum. Yang pertama tidak dikenakan doman, di akhirat pun juga tidak demikian. Yang kedua dikenakan doman. Ngerti kan sini? Nah, inilah kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya, ngerti nggak sini? Contoh aplikatifnya mah gampang. Puasa. Orang yang nggak makan, nggak minum, niatnya puasa. Beda dengan orang yang nggak makan, nggak minum, niatnya diet. Ya, sama-sama melakukan kan? Tapi hukumnya beda kan? Nah, inilah al-umur bimaqasidiha. Ya. Baik. Kemudian lanjut dibaca. Walau kana halaku. Ini udah dibaca belum? Walau kana. Belum. Coba dibaca. Ya. Di sini. Ya. Siapa yang mau baca? Hah? Siapa? Pak Anwar, ayo tafadhol Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana. Isim kana. Walau kana halakuha. Biduni ta'addin minhu au taqsirin bi annahu. Yadmanu halakal maghubi mutlaqan. Fabihada ja'at al-ma'idatu. Ja'atil ma'adatu. Fabihada ja'atil ma'adatu. Tis atau wa wasit wasituna saba ma saba miatin min majalatil akamil al adliyah. Nah, al adliyah. Baik, walau kana halakuha biduni ta'addin. Nah, seandainya kerusakan barang temuan tadi itu tanpa sikap melampaui batas ya dari orang tadi, au taksirin atau tanpa keteledoran, ya annahu ghasibun, karena dia adalah ghasib, ya ya, dia wajib ganti, dia dianggap sebagai orang yang merampas. Ya, dia menemukan barang, dia niatnya ingin memiliki, tidak ingin disimpan dan dikembalikan kepada sang pemilik, hancur, walaupun hancurnya tersebut di luar prediksi dia. Ya, itu bukan karena keteledoran, ya, dia sudah jaga ternyata hancur, wajib ganti. Wal ghasibu yatmanu halakal maqsubi mutlaqan. Nah, Sedangkan orang yang merampas itu dia mesti membayar ganti kerusakan barang yang maksud, barang yang dirampas. Ya mutlakon, secara mutlak, mau sengaja mau enggak sengaja, mau teledor maupun sudah seksama. Ya, oleh karena itu terdapat materi wabihada ja'at al-madatu, ya. Dan materi ini, dan ini disampaikan materi ini, materi ke-769 dari majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Ini mungkin Syekh Abdul Karim Zaidan sudah menulis di majalah di sebuah majalah tentang kaidah fikih, ya, tentang urutan-urutannya, kemudian beliau bukukan. Nah. Taib. Kemudian ba berikutnya. Ya, dapat dua. Ah, siapa? Pak Sofyan. Ya. Ba wa min tatbiqatil qa'idati au furu'iha au qari'iha. Furu'iha. Au furu'iha. In qa'idun in qa'idun. In qa'idul bai'. Yang benar. In qa'idul bai'. Yang benar. Bai'. In ko ada, mak in ko ada yang ko itu in ik, hah? In ikod, in ikodul bayi, in ko idul bayi ilah jil fi'li al mudhari'i di kosdil hali la istiqbali kakomil bayi abil iku. Abi uka paroshi bikada mublikun bikada mablagin bikada mablagun fayakulul mukhatabi mukhatabu fayakulul mukhatabu qabiltu walakinna ida walakin walakin ida qas ida qasoda ida qasoda bil fi'lil mudhari'i al-istiqbala, aduh kok jadi istiqbali ya. Al-istiqbala la yan wa'adu bihi la yan akid la yan akidu bihil bayi bayi'u, aduh antum kalau setelah fi'il bacanya fathah atau dhammah salah, itu oke lah, tapi kalau setelah fi'il kasroh itu terlarang mutlak ya. Kecuali dia itu fa'il dalam bentuk ya bersambung dengan domir mutakallim. Enggak boleh fi'il itu. Fi'il itu mesti dilindungi dari kasrah. Nah? Bukan enggak tertipu, murja'ah lagi. Enggak ada tertipu-tertipu. Emangnya nahu nipu apa? Enggak ada nahu nipu-nipu. Ya. Bukan enggak ada tertipu, ya. Pula murja'ah. Ya, wamin, ya murojaah nahunya ya, praktek itu dihafal-hafalin kaidah-kaidahnya. Ya, itu penting itu. Wa min tatbiqatil qa'idati aw furu'iha. Maka diantara penerapan kaidah dan cabang-cabangnya adalah in'iqadul bai' bilafdzil fi'li al-mudhari'. Yaitu ya, apa namanya? Teranggapnya jual beli dengan lafadz fi'il mudhari'. Ya, because dil hal, yaitu dengan maksud tujuan saat ini, la alistikbali, bukan tujuan untuk masa mendatang. Semisal ucapan seorang penjual abi uka farosi, bikada mablag, saya jual kudaku ini ya kepada anda dengan harga yang mablag yang telah ditetapkan sekian sekian misalkan. Fayaqulul mukhatabu, maka orang yang diajak bicara mengatakan qabiltu. Qabiltu. Ya, dia sang penjual dengan apa? Abi'uka, dengan fi'il mudhari, bukan dengan bi'tuka, tapi abi'uka, bukan dengan bi'tuka. Nah. Dia bukan dengan lafaz abi'uka dengan fi'il mudhari, yang dimaksud adalah al-hal saat ini. Fayaqul mukhatab qabiltu, saya terima. Sah enggak akadnya? Sah. Lakin idza qasada bil fi'li al mudhari'i al istiqbala, namun kalau sang penjual tadi ya, sang penjual tadi dia memaksudkan ya dengan fi'il mudhari' tadi abi'uka, ya, al-farasi, afarasi tadi adalah al-istiqbal, masa yang akan datang, layan akid bihi al-bayu, maka jual belinya enggak sah, layan akid, ya tidak sah. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, terus berikutnya, jim, ya, apa? Jadi dia jualnya kan dengan abi uka. Saya jual kuda saya saat ini kepada Anda. Kan begitu yang dipahami oleh mukhatab. Ya, saat ini. Tetapi ternyata maksudnya nanti. Nanti. Ya, sama yang pihak orang yang diajak bicara, saya terima. Nih. Ah, enggak sah. Ya, enggak sah. Ngerti enggak sini? Baik. Nah. Nah, berikutnya. Ya, tafadhol dibaca sini. Siapa? Pak Hadi. Aduh. As-Sayyad, tukang pemburu. As-Sayyad. Ah, apa itu sabika? Apa itu? Ah, enggak tahu berarti kosakatanya. Apa? Syabaka, jala. Tebar jala tuh, nasru syabaka. Terus? Fata'allaqu biha. Apa itu fata'allaqa? Fata'allaqa biha. Qayyaru. Ah, apa itu? Waduh. Udah hasbuk, hasbuk. Ah. Artinya belum siap. Thoirun. Fata'allaqa biha thoirun. Ah, yang siap-siap aja, jangan yang belum siap baca. Nah, jangan coba-cobanya nanti tuh di rumah. Yang siap-siap aja. Nah, coba, yang siap. Coba, Mirza. Ya. Jadi saya ulang ya. Mana tadi? Launa soba au nasyara as-sayyadu syabakatahu. Fata'allaqa biha thoirun. Seandainya sang sayyad, sang pemburu, ya, dia nasoba, dia membentangkan au nasyara atau menebar, ya, syabakatahu, jalaknya, jaring-jaringnya. Fata'allaqa biha thoirun. Ternyata dengan sebab dia menebar jalak-jalaknya tadi, itu burung ada yang nyangkut. Nah, terus ayo lanjut. Fasaidu atoyru alladhi ta'arafu bisyabakati liman sabakot yaduhu ilaihi. Yaduhu fa'il sabakot. Terus wa in kana qad nasobala li istiyadi fasaidu bisohibiha wa in akhadahu ghayruhu kana ghasiban wa tantabiqu alaihi ahkamul ghasbi. Nah, paham sini ya, ada sang pemburu menebar jalak dia. Kemudian ada burung yang nyangkut. Nah, fa in kana qad nasara syabakatah. Nah, kalau apabila sang pemburu ini menebar jalaknya litajfifiha untuk mengeringkan karena basah, dia jemur. Dia ingin menjemur au islahia atau dia ingin lagi memperbaiki ada yang rusak. Fa sayyid at-tayr, maka buruan yaitu burung yang nyangkut tadi alladzi ta'allaqa bi syabaka yang nyangkut di jalak dia tadi itu liman sabaqat yaduhu ilaih. Ya, maka itu menjadi milik lamnya lam tamlik, maka menjadi milik siapa duluan tangan orang yang ya, ngambil ke burung tadi. Walaupun ya itu adalah jaring jalak orang lain. Ya. Paham enggak di sini? Nah, Syahrul lagi nebar jalak. Niatnya ngeringin, enggak niat berburu, ada burung nyangkut. Edward ngelihat, ada burung nih, diambil. Edward dalam keadaan tahu, Syahrul ngapain tebar jala? Ya, ini lagi rusak nih, saya perbaiki. Oh, enggak lagi, itu enggak lagi berburu, enggak. Nah, Edward tahu, ada yang nyangkut. Edward ambil duluan, boleh enggak? Boleh. Iya, karena niatnya bukan untuk berburu. niatnya ngeringin gitu. Wa in kana qad nasabaha lil istiyad. Nah, tapi kalau dia nebar jala dia tadi, dia membentangkan jala tadi lil istiyad. Ya, untuk berburu fasaidu li sahibiha. Maka burung yang nyangkut tadi, ya, buruan tadi itu milik sang pemilik jala, pemilik jaring. Wa in akhadahu ghairuhu kana ghasiban. Nah, tapi kalau ada orang lain yang ngambil walaupun dia duluan, maka dia merampas. Dia orang yang merampas. Karena dia niat, sang penebar jala niatnya apa? Berburu. Wa tantabiqu alaihi ahkamul ghasab, dan berlaku kepada orang yang ngambil ini ahkamul ghasab, hukum-hukum merampas. Ya. Yo, kalau barangnya lebih dari rubu' dinar, seperempat dinar, ya berarti potong tangan. Ya, iya dan tidak. Nah, sudah ngerti nggak di sini? Nah, ini, ya, nasrul syabakah, tebar jala. Itu ya. Ya, kemudian wasful fi'li bil hilli wal hurmati bina'an ala qasdi fa'ilihi. Berikutnya, ya, mensifati sebuah perbuatan dengan halal atau haram itu berdasarkan maksud sang pelakunya, berdasarkan tujuan dari pelakunya. Nah, ya, apalagi siap yang baca, ayo. Takut. Ayo yang siap. Anda tunjuk dia. Coba Edward Sambiring. Wa kama anna fi'la yatakayyafu hukmuhu fi ahkamid dunya bina'an ala qasdi sahibihi ay fa'ilahu. Fa'ilihi. Ay fa'ilihi. Wa kadzalika yatagayyaru hukmuhu min jihatin wasiq min jihati wasfihi bil hilli wal haramati hurma wal hurmati bina'an ala qasdi fa'ilihi kanikahi mustahabbun kanikahi benar mustahabbun wa sunnatun min sunanil islami. Ini dulu perhatikan, ini persifatan sebuah perbuatan dengan halal atau haram berdasarkan tujuan pelakunya. Ya, kama anal fi'la yatakayyafu. Sebagaimana sebuah perbuatan itu menyesuaikan hukmuhu, hukumnya menyesuaikan. Fi ahkami dunia, dalam hukum-hukum dunia, bina'an ala qasdi sahibi. Ini semua tentu berdasarkan dari tujuan niat sang pelakunya, aifa'ili. Yang demikian itu hukumnya berubah. Ya, min jihati wasbihi bil hilli wal hurmati. Dari sisi sifatnya dengan halal atau sifatnya tersebut haram. Ya, bina'an ala qasdi fa'ilihi. Itu berdasarkan tujuan dari pelakunya. Semisal nikah, dia hukumnya apa? Mustahab. Ya, sunnah min sunanil islam. Ya, dia mustahab, dia sunnah. Ya. Lakin yahrum. Nah, terus lanjut. Walakin yahrumu. Yahrumu. Yahrumu. Idakana qasdu sahibihi. Idakana qasoda. Idakana qasoda sahibihi. Sahibuhu. Boleh kalau antum bacanya idakana, jadiin isim. Idakana qasdu sahibihi, boleh. Nah, terus. Idakana qasdu sahibihi mudoroka zaujati au zulmaha. Au zulmaha. Baik, nah perhatikan. Namun nikah yang tadinya hukumnya mustahab atau sunnah jadi haram apabila maksud dari pelaku orang yang menikah itu ternyata ingin memberikan mudarat kepada istri, ya, atau menzoliminya. Terus qaimsatu zaujati bi murajaatiha asna'un asna'a mudarat asna al iddati biqasdi istimrari zawjiyati wastidamitiha walqiyami bihuquqiha hadzal imsaku bihadzal qasdi ahabbu ilallahi min tasrihiha. Terus wa yahrumu hadzal imsaku idza kana bi qastil idrari bi zaujati bi tawili iddatiha qala ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna famsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'rufin wa la tumsikuhunna miraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu. Baik, nah ini dulu. Namun nikah jadi haram apabila tujuan dari sang pelakunya, cowok ini tentunya ya, itu adalah ingin memberikan mudarat kepada sang istri atau menzaliminya. Maka menahan ya, zaujah, menahan istri bimuraja'atiha. Ini setelah ditalak ya tentunya ya. Setelah ditalak menahan istri untuk muraja'ah, maksudnya untuk rujuk asna'al iddah, di tengah masa iddah. Because istimrar zaujiyah, dengan maksud ingin melanggengkan, melanjutkan pernikahan, ya, wastidamatiha, istidam itu masdar dari istadama yastadimu, ya, talab istimrar maksudnya, dan ingin melanjutkan wal qiyam bi huquqiha, dan tujuannya ingin memberikan hak-haknya, hadal imsak bi hadal qasdi ahabbu ilallah min tasrihiha. Maka menahan diri ya, menahan istri untuk tetap bersama dia, jangan dilepas ya. Ini sudah dicerai maksudnya, sudah jatuh talak. Maka menahan diri itu dengan rujuk ya, dengan niat seperti ini lebih Allah cintai daripada tasrihiha, daripada tasrih ya, melepaskan istri. Ya udahlah, habislah masa idahnya. Saya enggak mau rujuk gitu. Nah, kalau niatnya ingin tetap melaksanakan pernikahan, tentu ini lebih Allah cintai. Ya. Wa yahrumu hadzal imsak, tapi menahan diri ini, ya ditahan istri, oh jangan. Kamu ya nanti gabung lagi sama saya. Kita rujuk aja. Kita rujuk gitu. Ditahan kan? Iddahnya istri jadi tertahan kan dengan rujuk kan? Nah, dengan rujuk jadi tertahan. Ya, idza kana biqasdil idrar bi zaujah. Nah, apabila ini dengan tujuan ingin memberikan mudarat kepada istri, yaitu dengan apa? Bitatwili iddatiha, yaitu dengan diperpanjang masa iddahnya. Jadi istrinya jadi gak bisa nikah lagi ya, gak bisa nikah lagi sama cowok lain, nah, karena iddahnya jadi diperpanjang terus, gara-gara dia niatnya jelek. Ya Allah Ta'ala berfirman ya, idza talaqtumun nisaa fabalagha ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarihunna bima'ruf. Apabila kalian menalak istri-istri kalian, maka fabalagna ajalahunna, maka ajalnya, masa iddahnya itu sudah hampir mendekati, maka faamsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka, maksudnya rujuklah mereka dengan cara yang baik ya, kalau mereka, kalau kalian mau, au sarihuhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka, ceraikan mereka dengan cara yang baik pula. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan jangan kalian menahan mereka, artinya jangan kalian ya rujuk mereka ya, diroran untuk memberikan kemudaratan, lita'tadu, sehingga kalian menganiaya, berbuat aniaya. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, barang siapa yang melakukan demikian berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, terus coba baca Akbar. Ah, faqaribna. Itu kan faamsikuhunna, berarti faqaribna. Faqaribna akhiral iddati fala tudaruhunna bil muraja'ati min ghairi qasdi li istimrari az-zawjiyati wastidamatiha. Wastidamatiha wa qiyami bi hukumiha balik taru ahada amroini imma timsaku bi ma'rufin min ghairi qasdi al-idrari biha aw at-tasrihi bi ihsan aw at-tasrihu ma'tuf ka imsak aw at-tasrihu bi ihsani bi ihsanin ay tarakaha aitarkuha. Aitarkuha hatta tantak. Hatta tanqodiyah. Hatta tanqodiyah adatuha. Iddatuha. Hatta tanqodiyah iddatuha min ghairi murojaati. Murojaatin. Murojaatin. Walatum sikuhunna miroro. Bamayah bamayah alu dalika. Ay al insafu muaddi ila ila glory faqad zalama nafsahu bi annahu aradaha aradaha aradaha bi iqabillahi wa sahhataha fa saqata wa sukhtihi wa sukhtihi bi sababi dunihi lahum lahunna qala az-zujaju yakni qala az-zajjaj qala az-zajjaj yakni arada nafsihi nafsahu kenapa jadi nafsi arada itu fi'il yakni arada nafsahu lil adabi bi anna isyana ma nahawahu anhu ta'arudu li adabi itu khabar anna ta'arudun ta'arudun Terkait tafsir surah Al-Baqarah ayat 231 tadi jaa fi tafsirihan. Terdapat tafsirnya. Ya idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian. Ya, fa balau ajalahunna fa amsikuhunna. Masa idahnya sudah dekat mau berakhir, maka rujuklah mereka. Fa qaribna. Maka dekatilah pada mereka akhirul iddah. Ya, dekati mereka pada masa iddah. Pada masa akhir iddah. Fala tudaruhunna, yaitu dengan rujuk. Fala tudaruhunna bil murojaah. Jangan kalian membuat kemudaratan mereka bil murojaah dengan merujuk mereka min ghairi qasdil istimrari azwajiyah, tanpa ada niat untuk tetap melanjutkan melanggengkan pernikahan wastidamatiha, dan untuk melanjutkan istidam itu talabul istimrar ya, dan untuk melanjutkannya wal qiyam bi huquqiha, dan tanpa ada niat untuk memenuhi hak-haknya ya. Bal ikhtaru ahada amrayn, namun pilihlah di antara dua hal. Yang pertama imma imsak, yaitu merujuk bi ma'ruf dengan cara yang baik min ghairi qasdi idrar biha, tanpa ada niat yang memberikan mudarat kepada perempuan tadi, atau tasrih bi ihsan, atau melepaskan, menceraikan dengan cara yang baik. Aitarkuha, yaitu melepaskannya, meninggalkannya. Hatta tanqadiya iddatuha, sampai selesai masa iddahnya min ghairi murojaatin, tanpa ada rujuk. Ya. Wala tumsikuhunna diroran, maka ayat janganlah kalian rujuk mereka untuk niat memberi kemudaratan. Wa may yaf'al dzalik, ya ail insaq al muaddi ila dirar, ya siapa yang melakukan demikian yaitu rujuk dengan yang akan menghantarkan kepada kemudaratan, ya faqad dzalama nafsah, maka berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Li'annahu arradahu arradaha liqabilai wa sukhti, karena berarti orang ini telah menyodorkan diri dia kepada hukuman dan kemurkaan Allah bisa babidul mihilahunna, dengan sebab kezaliman dia kepada istri-istrinya. Ya, Zajjad mengatakan arrada nafsahu lil adab, berarti dia telah menyodorkan diri dia untuk adab. Kenapa? Li anna ityana ma naha Allahu anhu ta'arrudun li adabillah. Ya, karena ityan ya manaha Allahu an, ya, datang kepada melakukan apa yang Allah larang, sebuah perbuatan yang Allah larang, itu sama saja menyodorkan diri kepada azab Allah. Nah, sekarang pembahasan an-niyatu al-mujarradu la hukma laha fi ahkamid dunya. Niat semata tidak ada hukum ya terkait niat tersebut di dunia. Niat tok. Ya. Baik, berikutnya. Baca coba sini. Ya, siapa? Syahrul. An-niyatu al-mujarradatu la hukma laha fi ahkamid dunya. ahli dunia. Wa yulahadu huna kama huwa al-mafhumu min hadhihi al-qa'idati anna an-niyata al-mujarradata ay al-qasda al-mujarrada allati la yaqtarinu biha fi'lu dhahirin khariji la fi'lun dhahirun bukan fi'lu dhahir fi'lun dhahirun kharijiyun la yatarattaba 'alaiha la yatarattabu enggak ada amil nasab la yatarattabu 'alaiha hukmu hukmun min ahkamid dunya faman nawa talaqa zaujatihi masalan la yaqa'u talaquhu. Baik. Nah, perlu diperhatikan di sini sebagaimana yang telah diketahui dari kaidah ini, anna niyal mujarradah, bahwa niat semata, niat aja, ay al-qasda al-mujarradah, yaitu tujuan saja, allati la yaqtarinu biha fi'lun dhahirun, yang tidak diiringi dengan tindakan yang dhahir, tindakan yang nyata, khariji, ya. Tanpa ada tindakan yang nyata, yang khariji, yang betul-betul nyata tindakannya tersebut, maka niat tersebut ya la yatarattabu 'alaiha hukmun min ahkamid dunya. Maka tidak ada dampak atas niat semata tersebut dari hukum-hukum dunia. Maka barang siapa yang niat menceraikan istrinya misalnya, tanpa dia melakukannya, ya tanpa dia mentalak istrinya dengan sebutin ya anti talik atau yang semisal, ya, maka talak tersebut tidak terjadi. Tidak terjadi. Niat tok, ya. Niat tok. Sama kayak Anwar mau niat ta'adud istri 4, niat tok. Hukum dunia enggak ada. Ya, jadi kalau istri antum ngambek Anwar, ya, kamu niat nikah lagi ya? Pakai kaidah ini. An-niyatu al-mujarradu la hukma laha fi ahkami dunia. Gitu. Ya. Sehingga sehingga iya, gitu Anwar. Ya. Jadi kalau istri antum, wah oh, kamu niat nikah lagi ya? Niat tok orang nggak melakuin kok lah hukmalah pihak, nggak ada hukumnya ya pihak kami dunia. Nah itu penting ini. Antum jangan sampai ya kalah sama istri ya. Kalau niat tok nggak apa-apa. Eh Mas Bo ya, antum ketahuan dan niat ya. Nah, kalau istri antum ngambek, wah oh, kamu ada niat ya nikah lagi ya? Kalau niat aja. Gak apa-apa lah, gak ada asal. Yang penting belum melakukan. Nah, maka jangan beri konsekuensi hukum di dunia dong. Nah, jangan di ngambekin, jangan di apa lagi. Nah, gak disuguhin, gak dimasakin, jangan dicuekin. Nah, itu kan hukum-hukum dunia. Gitu. Ah, ya gini aja gak pahamnya. Nah. Kenapa saya pun senyum-senyum? Nah, jomblo mana tahu. Terus. Berikutnya, as-sawab ala niyati al-hasanati ma'a adami masyru'iyati al-fi'li. Ya, berikutnya, sawab. Jadi tadi jelas ya, niat semata enggak ada hukumnya di dunia. Enggak ada hukum di dunia, niat tok. Ya, kalau hukum di akhirat ada enggak? Ada. Ya, dapat pahala, begitu kan. Innamal a'malu binniyat. Nah, tapi kalau hukum di dunia enggak ada. Nah, hukum di dunia enggak ada. Gitu Pak Edi. Nah sekarang pahala as-sawab ala niyatil ahsanah. Nah, ini terkait hukum akhirat. Pahala bagi niat yang baik ma'ada bi masyru'iyatil fi'il. Ya. Padahal perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Ya perbuatannya enggak disyariatkan, tapi niatnya baik. Ya. Nah ini di Iqtida' Shiratal Mustaqim di mukhalafati ashabil jahim Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan orang yang mengadakan maulid nabi, disyariatkan gak maulid nabi? Ya, enggak disyariatkan. Kalau niatnya baik karena mencintai nabi, ingin mengagungkan nabi dan yang lainnya, dia dapat pahala ya, atas sekadar cintanya. Ini disebutin oleh Ibnu Taimiyah ya, di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beli bukunya, kalau gak percaya ada PDF-nya ya. Nah. Dia dapat pahala sesuai dengan kadar cinta dia dan seterusnya. Ya. Nah, jadi perlu dibedakan antara orang yang melakukan kesalahan, tapi perbuatannya tetap salah-salah. Ya, paham gak antum? Perlu dibedakan antara orang yang niatnya jelek dengan yang niatnya baik, padahal perbuatannya sama-sama jelek. Jangan dipukul rata. Artinya sini, baik. Makanya nanti para ulama ngasih tahu, oh ini karena dia takwil, karena dia apa, karena dia itu. Nah, ya, Syekh Al-Utsaimin di syarah Al-Qaid Al-Musla, ya, beliau di syarahnya, bukan di Qaid Al-Musla, di syarahnya, beliau menyebutkan Asy'ariyah itu niatnya baik. Niatnya baik, ingin, ya, tidak ingin, ingin selamat dari ya, Jahmiyah dan Musyabbihah. Ya, dia ingin selamat dari Jahmiyah dan Musyabbihah. Ya, maka bid'ahnya Asy'ariyah dan para pelakunya itu lebih mending dibandingkan dengan pelaku bid'ah Jahmiyah maupun Musyabbihah hatta Mu'tazilah. Nanti enggak antum sini. Nah, ya. Ya, baca sekarang. Aniyalah hasanah. Coba baca lagi. Siapa lagi? Ayo, yang siap. Saiful, nah, baca pul. Niyatil hasanati awil qasdil hasani awil qasdil husni atharun fit ta'sir atharun fit tahsil thawabi bi rukmi min adamil mashru'iyyatil fi'li faman fa'ala fi'lan yadhunnu qurbatan yadhunnuhu qurbatan aw ja'izan syar'an وفعله وفعله بهذا القصد فتبين خلاف ذلك فتبين خلاف ذلك خلاف ذلك أصيب على قصده أصيب ya sama kayak itu mengatakan duriba fil madi أصيب على قصده لا على فعله kal musalli yusalli biqasdi salati wa yazunnu annahu mutatahhirun wa huwa ghairu mutatahhirin aw yusalli ala murtadin salat janazati ya'taqiduhu musliman fa innahu yusabu ala qasdihi duna fi'lihi walau ini dulu ya perhatikan. Waliniyatil hasani al-hasanati awil qasdil bukan husn ya, benar hasan. Waliniyatil hasanati awil qasdil hasani atharun. Niat yang baik, tujuan yang baik ya. Dia punya asar. Dia punya pengaruh. Ya, punya dampak. Ya, fitahsili thawabi. Ya, dalam mendapatkan pahala birogmi meskipun min adami masyru'iyatil fi'li. Meskipun yang dilakukannya itu tidak disyariatkan perbuatannya. Faman fa'ala fi'lan, maka barang siapa yang mengerjakan sebuah perbuatan yadunnuhu qurbatan, yang dia sangka perbuatan tersebut adalah qurbatan, dapat mendekatkan diri dia kepada Allah, au ja'izan, dia sangka itu boleh syar'an secara syar'i, wa fa'alahu bihadal qasdi, kemudian dia melakukan perbuatan tadi ya, dengan niat tadi, niatnya itu baik, niatnya itu tadi apa? Niatnya ingin kurba. Ya, fatabayyana khilafu dzalik, maka kemudian teranglah bagi dia, ya, yang menyelisih hal tersebut, ternyata itu tidak disyariatkan. Usiba, maka dia dapat pahala ala qasdihi, atas niat dia tadi. La ala fi'lihi. Ya, namun ini tidak semua antum bisa terapkan kepada para sahibul bid'ah. Ya. Karena banyak bid'ah itu, misal Jahmiyah, niatnya enggak ada yang bagus niatnya, jelek semua. Ya, menafikan sifat Allah jelek. Walaupun sebagian Jahmiyah mengatakan ingin selamat dari tasbih, karena Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Maka enggak ada yang sama serupa dengan Allah. Nah, ini Jahmiyah dusta kalau dia niatnya baik. Karena Allah selanjutnya di ayat selanjutnya menyebutkan wa huwa as-sami al-basir, menyebutkan sifat. Paham sini? Nah, dia diberikan pahala atas niat dia. La ala fi'lihi. Ya, tidak diberikan pahala atas perbuatan dia yang salah tadi. Ya, kal musalli yusalli bi qasdi sholati. Ya, semisal orang yang salat, dia salat dengan tujuan salat. Ya yadhunnu annahu mutatahhirun. Dia menyangka bahwasanya dia dalam keadaan suci. Ya, sudah berwudu. Wa huwa ghairu mutatahhirin. Padahal dia hakikatnya belum bersuci. Aus, nah, dia dapat pahala enggak? Dapat pahala atas niat dia. Tapi tidak dapat pahala atas perbuatan dia, bahkan mesti diulang. Ya, salatnya. Au yusalli ala murtadin. Nah, ini murtad yang mati. Atau dia salat jenazah, dia mensolati orang yang murtad. Salat al-janazati, ya, dalam salat jenazah, ya'taqiduhu musliman, yang ia meyakini si murtad ini muslim. Fa innahu yusabu ala qasdihi, dia dapat pahala, diberikan pahala atas niatnya dia, duna fi'lihi, bukan atas perbuatan dia. Ngerti sini? Nah, antum salat, tiba-tiba siapa yang meninggal? Salat jenazah, salat. Wah, ternyata antum tahu siapa yang salat? Itu dukun itu. La ilaha illallah. Togut ternyata yang di ya, yang disolati. Ya. Yang mana dapat pahala salatnya apa niatnya? Niatnya. Salatnya enggak. Enggak dosa dia, kan dia enggak tahu. Ya, dia enggak tahu. Malah dapat pahala niatnya dia tadi. Nah, taib, terus bisa dipahami sini. Terus baca coba di sini. Nah, coba sabit. Walau qaddama ta'aman liman yukhsha mautu jau'an bi qasdi al-ihsani ilayhi wa dafi al-hilal ju'an jau'an. Terus wadabil halaki anhu fatabayyana anna ta'ama kana masmuman masyaallah duna ayya'rifa dhalika muqaddamuhu fa'il dari ya'rif muqaddimuhu famata famata aqaluhu fa'ilnya itu ada akala yakulu apa isim fa'ilnya? Akilun. Amata akiluhu fa inna muqaddamahu yusabu ala qasdihi. La ala taqdimihi at-ta'amu. At-ta'ama maf'ul dari taqdim. Terus wa tajibu ad-daitu ad-diyatu. Ad-diyatu ala akilatihi li'annahu yu'tabaru qatilan qata'an. Nah, baik. Berikutnya juga law qaddama ta'aman. Seandainya ada seseorang yang menyuguhkan makanan. Liman yukhsha mautuh. Kepada orang yang dikhawatirkan mati karena kelaparan. Wah, ini lapar nih, kasih makan gitu. Ada orang pingsannya kasih teh manis gitu. Kasih air putih. Ya. Because dil ihsan, ya, dengan tujuan ingin berbuat baik ilaih kepada orang yang mau mati tadi. Wadaf il halak, dan ingin mencegah kebinasaan, kematian anhu dari orang ini. Dari yang tadi sekarat tadi, fatabayyana anna ta'ama, maka kemudian ya menjadi teranglah bahwasanya makanan yang dia kasih kana masmuman, ternyata beracun. Duna ayya'rifa dzalika muqaddimuhu. Nah, tanpa diketahui tanpa yang muqaddimuhu yang menyajikan tadi tanpa mengetahui dia. Dan jatuh atau pingsan. Kasih air putih. Toto air aki. Kan sama-sama putih tuh. Minum Pak. Kasih air aki ternyata. Kasihan dia ntar mati nih. Tetap mati gara-gara sih. Mati dia. Famata akiluhu, maka orang yang memakannya mati. Fa inna muqaddimahu, maka yang menyuguhkan tadi yusabu. Oh, tetap dapat pahala. Ala qasdihi, atas niat dia tadi. Dapat pahala. La ala taqdimihi atau amak, bukan karena suguhan dia kepada orang yang sekarat tadi, suguhan makanan dia kepada orang yang sekarat tadi. Wa tajibu adiyatu, tapi wajib bayar diyat. 100 ekor unta dewasa. Waduh. Berapa tuh? Kalau satu onta 30 juta kali 100, 3 miliar. Tapi tenang, yang bayar bukan dia. Ya, wajib bayar diat ala akilatihi, kepada akilahnya. Akilah itu kalau di ilmu faraid asobah. Ya. Itu keluarga dia. Ya, keluarga dia dari ya apa namanya? Keluarga dia. Ya, mereka urunan bayar 3 miliar. Dianya enggak. Ya. Li'annahu yu'tabaru qatilan khata'an. Karena dia dianggap sebagai orang yang membunuh ya khata'an. Karena salah. Ya, karena salah. Nah, kalau orang yang bunuh karena salah, enggak sengaja, ini enggak ada kisos. Yang ada cuman dia. Enggak dikisos enggak. Enggak bisa orang yang keluarganya, "Oh, saudara saya mati gara-gara kamu kasih raki." Saya ngeliat saudara ibu kehausan, saya ambil botol, saya pikir botol aqua, ternyata botol aki, kan warnanya sama-sama putih itu, mati modar lah dia. Minta ganti kamu, saya nuntut kamu dikisos. Nah, nggak bisa. Ya, dia tanpa kesengajaan, nggak bisa dikisos. Ya, taib. Sudah bisa dipahami sini? Nah, jadi kaedah al umur bimakosin. Apa bima qasidiha sudah paham sini ya penerapannya. Nah. Ya, jadi para ulama ya membuat secara garis besar kaidah ini ya berdasarkan hadis Nabi innamal a'malu binniyat, ini tujuannya untuk di antaranya membedakan antara ibadat dan adat. Ya, kemudian untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan sunnah. Ya, banyak lagi tujuannya. Nah, aplikasinya sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Ya, kemudian masuk kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah. Ya, al-ibratu ya fil uqudi al-maqasid. Hah? Lil maqasid. Al-ibratu fil uqudi lil maqasid. Wal ma'ani la al alfadhi wal mabani, yang menjadi ibrah, menjadi acuan, menjadi patokan fil uqud, dalam akad, dalam masalah akad ya lil maqasidi wal ma'ani, adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz redaksi dari akad tadi, mabani ya, maupun susunan redaksinya. Taib, ya. Ini kaidah yang kedua. Hadil kaidah far'un lil kaidatil ula. Ya, kaidah ini adalah cabang dari kaidah yang pertama. Nah, ya, tafadhol dibaca sini. Di jam berapa? 11:30. Ya, dikit lagi deh. Ya, tafadhol. Tafadhol lagi yang membaca. Nah, ini gak ada yang berani. Gak ada yang mau baca, ayo. Hei, baca ayo. Oh, saya pulang lagi. Tashmaluha al-qa'idatu s-sabiqatu al-umuru bimaqasidiha li'anna al-uquda min jumlatil umuri allati yubashiruha al-insanu wa bittali yumkinu i'tibaruha far'an lil-qa'idatu s-sabiqati. Nah, ya, kaidah ini cakupannya pada kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha, karena yang namanya uqud itu min jumlatil umur adalah ya bagian dari perkara-perkara yang allati yubashiruha al-insanu, ya yang manusia seseorang itu melakukannya. Wabitali, dan pada pada gilirannya pada berikutnya, yumkinu itibaruha, ya mungkin saja ya dia dijadikan acuan, far'an, sebagai cabang lil qaidatis sabiqah, ya dari kaidah yang sebelumnya. Terus syarhul qaidati شرط القاعدة قلنا إن العقود من جملة الأمور التي يباشرها الإنسان وحيث أن المنظور إن وحيث إن المنظور وحيث إن المنظور إليه في ترتيب الأحكام على هذه الأمور هو ما قصدها فاعلها منها وكذلك الحكم في العقود على مجرد الألفاظ أي على مطلق على مطلق المعاني التي تحتملها وإنما ترتب على وإنما تترتب إنما تترتب على المقاصد والمعاني الحقيقة التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد نعم عقد terus لأن المعنى المقصود من الألفاظ المستعملة هو المعنى الحقيقي المراد هو المعنى الحقيقي المراد terus وإن المقاصد هي حقائق العقود وقوامها وقوامها طيب terus وإنما اعتبرت الألفاظ ini dulu cukup dulu kepanjangan syarah kaidah Kulna innal uqud kami menyatakan bahwa uqud akad-akad min jumlatil umur allati yubashiruha al-insan merupakan bagian dari perkara-perkara yang manusia melakukannya ya bihaitsu innal manzura ilaih ya di mana yang dilihat fil fitarat fitartibil ahkam ya dalam tertib hukum-hukum ya, dalam tertib apa namanya urutan hukum-hukum ala hadil umur ya, dari berbagai perkara ini huwa maqasadaha fa'iluha minha adalah yang fa'ilnya pelakunya meniatkannya ya fa'ilnya meniatkannya. Pelakunya memang menunjukkannya. Minha dari hal tersebut. Fakadzalika al-hukmu fil uqud ala mujarradil alfad. Demikian pula hukum dari akad-akad yang dengan hanya berupa lafaz saja. Ai ala mutlaqil ma'ani allati tahtamiluha. Ya. Yaitu apa namanya? Hanya makna-makna yang secara mutlak yang allati tahtamiluha ya, yang makna itu dimuat oleh lafaz-lafaz tersebut wa innama tatarattabu al-maqasidi wal-ma'ani al-haqiqah al-haqiqiyah allati yaqsiduha al-aqidan ya, kemudian kata beliau nah hal itu berdampak pada maksud ya, pada maksud dan makna-makna yang hakiki dan makna-makna yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh dua orang yang melakukan akad ya minal alfat berupa lafat-lafat ya al-musta'malati yang digunakan fisi gotil akdi ya dalam pernyataan akad ya, dalam menyusun akad لأن المقصود من الألفاظ المستعملة هو المعنى الحقيقي المراد. Ya, karena makna yang dimaksud dari lafaz-lafaz yang digunakan adalah makna sebenarnya yang diinginkan. Ya, sampai sini paham? Nah. Ya. Kemudian, tadi sampai sini saya kuliah. Terus masih dibaca lagi. Wa annal maqasida ia haqa'iqul uqudi bahwasanya maksud dari ya hakikat-hakikat wa annal maqasida hiya haqa'iq maksudnya adalah hakikatnya itu semua ya, dan apa namanya unsur-unsur penyangganya, penegaknya. Wa innama sampai sini. Baik. Wa innama sampai sini berarti. Tafadhol. Dibaca gantian. Wa innama atau ya utubira. Nah. Gantian dibaca sini tafadhol. Ya, siapa yang mau baca? Kalau buku ini pada takut ya. Ayo. Padahal dibaca lagi. Siapa? Bowo. يصار يصار الى المعاني المقصوده ويحمل ويهمل ويهمل جانب الالفاظ من حيث ويهمل جانب الالفاظ ويهمل جانب الالفاظ أو جانب الالفاظ نعم جانب الالفاظ من حيث دلالتها على المعاني الظاهره ويعرف قصد القائدين عقيدين من العبارات والحقة في صيغة العقد أو من قرينة الحال فهي التي توضح القصد منه وعلى هذا فهي التي توضح القصد منه وعلى هذا لابد من من مناسبة من مناسبة بين الصيغة والمعاني والمعنى المقصود حتى يمكن اعتبار العبارات اللاحقة بصيغة العقد واضحة مبينة. يقول رحمه الله تريمانا بو بجنية تدي ya. Wa inama tubira anha. Mana? Inama tubirat alfadu lidalalati alal maqasid. Ya. Nah, kemudian lafaz-lafaz itu ya, dijadikan acuan untuk menunjukkan kepada maksud. Fa idza dhahara qasdu kana al-i'tibaru lahu wa taqyidu lafdi bihi wa tarattubul hukmi bina'an alaih. Maka apabila ya maksudnya itu jelas ya, kana al-i'tibaru lahu, maka yang jadi kana al-i'tibaru lahu gitu ya, maka itulah yang jadi acuan untuknya. Al-i'tibaro, ya, khobarkan. Nah. Ini sedikit sulit ya terjemahinnya. Wa taqyid al-lafad. Kemudian, ya, apa namanya? Mengikat lafad tadi. Wa tarattaba al-hukmu dan ya, hukum ber, dan hukum apa namanya tersusun binaan alih berdasarkan hal ini. Nah, jadi berdampak hukum bukan tersusun, berdampak hukum berdasarkan maksud itu pula. Ya jadi gini maksudnya. Apabila maksudnya itu telah nampak, maka itulah yang dijadikan pegangan, itulah yang dijadikan acuan. Dan lafaz itu muqayyad, terikat dengan maksud, dan maksud berdampak hukum berdasarkan maksud itu pula. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Terus, walakin la ya'ni hadha ihmalul alfadhi bil kulliyah. Namun bukanlah maknanya mengabaikan lafaz-lafaz tersebut secara totalitas. Ya. Karena kita mengedepankan adalah ya, maksud. Ya. Maksudnya dan maknanya, bukan susunan redaksi akad. Ya. Li'annaha qawalibu al-ma'ani. Karena ya, itu adalah wadah qawalib makna, wadah berbagai makna al-mu'abbarati an anha, wadah-wadah pesan yang dia mengungkapkan dengan lafaz-lafaz tersebut. Nah, ya, dia adalah acuan makna dan saran dan qawalib apa sarana untuk mengungkapkannya. Ya. Faturaa awalan al-ma'ani adh-dhahiratu. Maka yang pertama kali yang diperhatikan adalah makna-makna yang zahir, yang nampak. Ya. Lil alfaz, dari lafaz-lafaz tersebut. Wa idza ta'addara al-jam'u bainaha wa bainal ma'ani allati qasadaha al-aqidani fi aqdihima fa innahu yusaru ila al-ma'ani al-maqsudati wa yuhmalu janib al-alfad min haitsu dalalatuha al-ma'ani adh-dhahirah. Kemudian kata beliau lagi, wa idza ta'addara al-jam'u. Nah, apabila sulit untuk digabungkan antara makna dan lafaz, antara maksud dan bunyi akad, ya, bainaha wa bainal ma'ani, antara tujuan, maksud dan makna, antara lafaz-lafaz akad dan makna-maknanya, allati qasadaha al-aqidan, ya, yang dimaksudkan, yang ditujukan oleh dua orang yang berakad tadi, ya, ini sulit untuk disatukan. Ya, kemudian kata beliau, fi aqdihima, pada akad keduanya, fa innahu yusaru, maka ia dijadikan ilal ma'ani al maksudah. Ia dijadikan acuan pada makna-makna yang ya, yang diinginkan. Wa yuhmalu, ya, kemudian ya, dibiarkan ya, janibul alfat, sisi lafaz tadi, min haitsu dalalatuha, dari sisi penunjukannya, alal ma'ani adh-dhahirah, dari sisi penunjukannya kepada makna yang zahir. Kemudian wa yu'rafu qasdul aqidain. Ya, sedangkan maksud dari dua orang yang berakad tadi diketahui, ya. Minal ibarati, dari berbagai ibarat, ungkapan-ungkapan dia, kalimat-kalimat dia, al-mulhiqati, yang selanjutnya, yang disertakan dengan kalimat-kalimat selanjutnya, bisi gotil akdi, dengan redaksi akad, au min qarinatil hali, atau dengan indikasi keadaan berupa budaya, kebiasaan di situ, ya, fahiyal lati tuwaddihul qasda minhu, maka inilah yang dapat semakin menjelaskan maksud atau tujuannya. Ya, wa ala hada labudda min munasabatil munasabatin baina as-sighati wal makna wal maqsud. Ya, maka berdasarkan hal ini mestilah, ya, ada kesesuaian antara sighah akad dan sighah maqsud, antara redaksi akad dan redaksi maqsud. Ya, ya, hatta yumkina i'tibarul ibarati al-lahiqah bi sighatil aqdi. Ya. Nah, hingga pernyataan dalam sigha akad tersebut dapat menjelaskan apa yang dimaksud. Ya. Muwaddihatan wa mubayyinatan lil qasdi. Yang dia menjelaskan, ya, ya, tentang maksud dan tujuan tadi. ini ya. Sekarang kita masuk kepada furu' al-qa'idah wa tatbiqiha. Wa tatbiqatiha. Penerapannya. Nah. Tafadhal, dibaca. Coba. Dibaca Anwar. Al-hibbatu bisyartil iwadi bayun faman qala li akhari wa habtuka hadhil farasa bi mi'ati dinarin wa qala al akhru qabiltu kana al aktu bay'an wa in kanat as-sighatu bilafdil hibati. Perhatikan penerapannya, lihat contohnya cabang BK ini al-hibah sudah jadi bahasa kita ya, pemberian ya, dengan syarat ada iwat, ganti, kompensasi. Nah, maka ini bukan hibah namanya, ini adalah bai'un. Ya, ini adalah jual beli. Ya, semisal seorang berkata kepada yang lainnya, "Wahabtuka hadhil faras." Saya menghibahkan engkau kudaku ini ya, bimi'ati dinarin, dengan harga 100 dinar. Faqala al-akhar qabiltu. Wah, ini polos. Ya, saya terima. Ini jualan ini, Pak. Kana al-aqdu bai'an, maka akadnya adalah jual beli. Wa in kanat as-sighatu bilafdil hibah, walaupun redaksinya ialah dengan bentuk redaksi hibah. Tapi pinter ini ya. Ya. Terus baca lagi. Siapa? Siap. Ya. Coba minzam lagi. Pisan A. Nah, yang kedua i'arah yaitu meminjamkan bisyartil iwad, tapi dengan syarat ada kompensasi, ada ganti, ada bayar. Itu ijaratun, itu namanya adalah ijarah, sewa menyewa. Dan siapa yang berkata pada yang lainnya, a'artuka, saya meminjamkan pada engkau, a'artuka, a'ara yu'iru. I'arah. Ya, saya meminjamkan kepada Anda sayyarati, mobilku ini, hadihi bi 50 dinar, dengan harga 50 dinar. Tastamiluha hadal yawma fi Sana'a. Yang Anda bisa gunakan hari ini mobil saya ini di Sana'a, di negeri, di kota Sana'a. Ibu kota Yaman. Maka orang yang tadi berkata qabiltu, ya sudah saya terima. Mana akad tersebut ijaron la i'aratan. Akad tersebut adalah sewanya menyewa, bukan peminjaman. Ya. Walau kana al-ijab kana bi labdil i'arah. Walaupun ijab kabulnya tadi itu dengan lafaz ya, i'arah, peminjaman. Terus. Ayo. Jim. Mizan. Ayo. Al-Himaratu Bisharti Adalu Baru Atil Aslili Kafalatu Fa'inqola Al-Madin Fa'inqola Al-Madin yang berhutang Lidha kepada yang menghutanginya. Hal akal tuka bimaraka min dainin di dimati wa mikdaruhu kada ala fulani. Ala an tabqa dimati mashghulatun bi dainika alayya hatta yadfa'a laka mahala alayhi muhalu alayhi dainu fal aqdu huna aqdul kafalatun aqdu kafalatin la hiwalatin li anna hiwalata naqlu dainin min dimmatin ila dimmatin. Naam. Baik. Nah, berikutnya sekarang hiwalah. Hiwalah itu pemindahan. Ya, pindahan kalau utang ya pemindahan utang. Nah, ini dengan syarat tidak adanya baro'ah al-asil. Ya. Dengan syarat tidak adanya tidak dibebaskannya asil pokoknya. Maka itu adalah kafalatun. Itu adalah kafalah, tanggungan. Ya. Misal Al-Madin, seorang yang berhutang berkata lidah ini kepada yang menghitunginya. Ya. Ahal tuka bimalaka min dainin bidimmati wa miqdaruhu kada ala fulan. Ya, saya pindahkan utangku kepada Anda. Ya. Bimalaka min dainin? Saya pindahkan utang saya kepada Anda. Dengan apa yang ada pada Anda dari hutang tadi, bidim mati dengan tanggung jawabku, wa miqdaruhu yang totalnya jumlahnya itu adalah kada ala fulan, ya totalnya segini segitu kepada si fulan, ya. Kemudian mana tadi? Ala antabqa dhimmati mashghulatun. Ya. Sampai nanti akan tetap ada tanggung jawabku yang mashghulatun yang tetap ada lidah ini kepada yang menghutanginya. Ya. Kepada yang menghutanginya. Bidainika dengan hutangmu alayya kepada diri saya. Ya. Ini dia akadnya adalah hiwalah. Padahal itu adalah kafalah, ya, pemindahan penanggungan utang. Nah, hatta yadfa'a laka al-muhalu alaih, kata dia. Ya. Nah, supaya itu dapat, ya, apa namanya, yadfa'a alaik, mana tadi? Hatta yadfa'a laka al-muhalu alaihi ad-daina. Hingga orang yang menerima pemindahan itu membayar hutangnya kepadamu. Ya. Fal-akdu huna akdu kafalah. La hiwala. Akadnya di sini akad kafalah, bukan hiwala. Li'annal hiwalata naqlu dain. Min dhimmatin ila dhimmah. Karena yang namanya akad, ya, ya, akad hiwalah, dia memindahkan hutang dari tanggung jawab si ini pindah ke tanggung jawab si itu. Ya. Walam yantaqil ad-dainu dan ad-dain hutang itu tidak berpindah huna min dhimmatin di sini, ya, dari satu tanggung jawab al-muhil ila dhimmatil muhal. Al-muhil ila dhimmatil muhali alaih. Ya. Wa innama dominat dhimmatul madini ila dhimmatil muhali alaih. Fil mutalabati bidain. Wa hada huwa hakikatul kafalati. Li annaha tu'arrafu bi annahum dhammu dhimmatin ila dhimmatin fil mutalabati bidaini. Falaysa fiha naqlu dainin min zimmatin ila zimmatin bihalakil hiwalati bi khilafil hiwalati. Nah, perhatikan dari mana? Walam yantaqil ad-dain. Yang namanya hutang itu tidak berpindah di sini dari satu tanggung jawab, ya, dari orang yang menanggung kepada tanggungan. Ya, ila dimmatil mahal, tidak berpindah, ya, dari tanggungan orang yang, ya, muhal yang ditanggung kepadanya. Wa innama dominat, ya, namun penggabungan itu dimmatul madin, tanggung jawab, ya, orang yang berhutang tadi, ila dimmatil muhal, ya, kepada tanggung jawab sang muhal yang diberikan, ya, hawalah tadi. Alaih fil mutalabah, itu hanya dalam hal mutalabah, menagih hutang. Wa hadha huwa haqiqatul kafalah, inilah hakikat kafalah. Li anha tu'arrafu bi annaha dhammu dhimmatin ila dhimmatin fil mutalabati bidain, karena dia didefinisikan di sini dengan, ya, apa namanya, dhammu dhimmatin, dengan menggabungkan satu tanggung jawab, ya, ke mutalabatu bidain, untuk menagih sebuah hutang. Falaisa fiha naqlu dain, itu bukanlah memindahkan hutang min zimmatin ila zimmatin bi khilafil hiwalah, ya, bukan memindahkan hutang dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Ini berbeda dengan hiwalah. Oke, cukup dulu, ya. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu alaihi wa sallam.